إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا تفضل تعال yang mana sampai 22 22 nomor 22 iya udah 22 udah nih kan ha as-sunnah fi'liyah iya ha تفضل يا silakan silakan الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على النبي الكريم نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف وحفظه الله تعالى قوله رحمه الله هناك اللغه المتوارثه واللغه الشرعيه قوله رحمه الله هناك لغه عربيه متوارثه ولغه شرعيه الله حكم بها لم يكن يعرفها العرب الذين يتكلمون بلغه القران التي نزل بها القران الشيخ رحمه الله عليه menjelaskan dengan bahasa beliau ini telah dijelaskan oleh para ulama lugah terbagi dua yakni lugatun arabiyah yang mereka saling mewarisinya yang beredar di kalangan mereka dan lugatun syar'iyyah lugah syar'iyyah juga dengan bahasa Arab seperti as-salah kalau lugatun Arab Arabiyah doa artinya salat itu tapi lugah syar'iyahnya beda demikian juga saum lugatul Arabnya imsah tapi lugah syar'iyahnya beda menahan diri dari makan, minum, dan hubungan suami istri dari terbit fajar sampai terbenam matahari karena Allah. Ada kekhususan. Demikian juga yang lainnya. Terus. من الأنام إلى Iya. Syekh rahmatullahi alaih membuat contoh ayat ya. Was-sariqu was-sariqah. Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potong tangannya. Secara lughatul Arab, maka setiap pengambilan secara tersembunyi itu pencurian. Tidak dibatasi jumlahnya. Nah, kalau kita kembali kepada lughah syar'iyyah, dibatasi. Itu berapa? 1/4 dinar ke atas. Baru dikenakan hukum potong tangan. Berarti tidak boleh kita i'timad berpegang dengan lughatul Arab saja. Kita berpegang dengan lughatul Arab, ta'rif dari sariq itu, pencurian itu. Tapi berapa batasannya ada lughah syar'iyyah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan bahwa pencuri yang dipotong tangannya itu apabila dia mengambil seharga 1/4 dinar ke atas. Kemudian permasalahan lagi, yang dipotong apanya? Dari ujung jari sampai sini tangan. Yang mana yang dipotong? Sini. Sini, sini. Ah. Dari mana kita tahu? Al-Qur'an tidak menjelaskan. Bahkan sunnah juga enggak ada. Berarti dari amal para sahabat, mereka saling mewariskan satu dengan yang lain. Tatbiknya, penerapannya. Nah, kalau tidak kembali kepada manhaj salaf, maka tersesat. Saya pernah mendengar ceramah dari rumah saya, kedengaran ceramahnya seorang ustaz ceramah tentang ini, potong tangan. Lalu dia bilang, kalau mencuri itu dipotong sini dulu, ini ya, kedengarannya seperti itu. Mencuri lagi potong sini, mencuri lagi potong sini. Jahil. Itulah apa yang dikatakan oleh Syekh. Ya, pada zaman sekarang ini seseorang menafsirkan Al-Qur'an dengan tafsir bid'ah, tafsir bid'ah. La ya'rifuhu al-muslimuna min qabl. Yang kaum muslimin yang dahulu enggak tahu tafsir begitu. Ada ulama menafsirkan kalau dia mencuri potong dulu sekali, mencuri dua kali potong lagi sedikit-sedikit. Habis nih tangannya sini. Itu betul-betul saya dengar. Padahal tidak demikian penerapannya. Dan belum tafsir-tafsir yang aneh sekali. Ya? Oleh karena lidzalika naqul yajib an nafhama anna da'wat al-islam al-haq qa'imatun ala thalathati usul wa qa'id. Bahwa dakwah Islam yang benar itu tegak atas tiga dasar. Al-kitab, as-sunnah, wa makan alaihi salafun as-salih. Terus. As-sunnatul fi'liyah. Qawluhu rahmatullahi alaihi, laysa indana hadithun sahihun qawliyun mubayyin. Kamithli ma ja'a fi tahdid as-sariqa. Allati yastahiqu as-sariq an tuqta' yaduhu min ajliha. Laysa indana hadithun yuhaddidu lana. Iya, yakni al-qismul awal wal-thani qaul dan fi'l. Qaul dan fi'l. Ketika yakni syekh mengatakan laisa indana hadithun sahihun qauliyun mubayyinun. Tidak ada hadis yang sahih secara qaul yang menjelaskan tempat di mana dipotong tangan. Ya, di mana dipotong. Wa inna ma indana bayanun fi'liyun. Tapi fi'liyun juga tidak ada langsung dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi tatbik pada zaman itu yang barangkali ditakrir oleh Nabi, karena itu saling mewariskan satu dengan yang lainnya, bahwa tempat dipotong itu di sini. Ini tangannya. Tidak di sini, tidak apalagi di sini, di sini. Potong. Ya, antara pergelangan ini. Ini yang dipotong itu. Dan itu adalah mereka saling mewarisi dari kaum salafun salih. Dan itu yang ketiga. Sekarang Syekh mau berbicara tentang kismu salif, ikrar, takrir. Takrir itu bukan dari perbuatan Rasulullah SAW, tapi dari perbuatan atau perkataan, perkataan atau perbuatan para sahabat yang disetujui oleh Rasulullah SAW. Terus. Iya, takrir, sunnah, sunnah takririyah. Jadi penting sekali sunnah takririyah, persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap perkataan atau perbuatan sahabat yang didengar dan dilihat oleh beliau atau disampaikan kepada beliau. Maka ada kalanya pertama beliau diam. Berarti diamnya setuju. Kenapa? Karena pasti beliau tidak akan mendiamkan apabila terjadi kemungkaran. Yang kedua, ada kalanya beliau tersenyum lebih dari sekedar diam. Yang ketiga, beliau tertawa lebih dari tersenyum. Ini diantara takrir. Jadi takrir itu tidak hanya diam, tapi bisa tersenyum, bisa tertawa. Itu sunnah takririyah. Terus. As-sunnah takririyah. Qala rahmatullahi alaihi. Wahakum al-nithal al-amrayn al-ithnain. Wahada min daraib al-ahadith. Yaqulu Abdullah bin Umar bin Khattab radiyallahu anhuma. Kunna ashrab wa nahnu qiyamun wa na'kul wa nahnu namshi. حدث عبد الله في هذا الحديث عن أمرين اثنين عن الشرب قياما وعن الأكل ماشيا وأن هذا كان أمرا واقعا في أهل الرسول صلى الله عليه وسلم. إيه. الشيخ رحمة الله عليه sangat halus sekali dan ingin memberikan contoh yang sangat menarik. Dari satu sisi menurut beliau sunnah takririyah, dari sisi yang lain ada larangan. Beliau memberikan contoh hadis dan kata beliau hadza min gharaibil ahadis, termasuk hadis-hadis yang gharib, ajib, aneh gitu. Perkataan Abdullah bin Umar, kunna nashrabu wa nahnu qiyamun wa na'kulu wa nahnu namshi fi ahadir rasul alaihi salatu wassalam. Kami minum sambil berdiri, makan sambil berjalan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Umar yang menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendiamkan. Tapi ini takrir, takrir. Ya. Wa anna hadha kana amran waqi'an fi ahadir rasul alaihi salam. Terus. Ah, apa hukum syar'i dinisbahkan dengan dua perkara ini? minum sambil berdiri, makan sambil berjalan. Terus. Idza tabaqna kalaman as-sabiq, nastati an na'khudh al-hukma bi dhamimatin la budda minha wa hiya man kana 'ala 'ilmin bima kana 'alayhi sallallahu 'alaihi wasallam qawlan wa fi'lan wa taqriran. Yani Syekh ingin menjelaskan bahwa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qaul, fi'il dan takrir. Gitu. Semua dia termasuk ke dalam sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Terus. Fa idza raja'na ila sunnati sahiha fima yata'allaq bil amr al awwal alladhi ibtuliya kathiru min al muslimina illa aqul ubtuliya bihi akthar al muslimin li mukhalafati qawli ar rasul sallallahu al karim ala wa huwa ashrubu qaliman. Ah. Apabila kita merujuk kepada sunnah sahihah berkaitan dengan yang pertama, yaitu minum sambil berdiri, yang teruji kebanyakan dari kaum muslimin, ya ini mereka menyalahi perkataan Rasul yang mulia, yaitu minum sambil berdiri. Terus, kanu yashrabuna qiyaman, kanu yalbasuna adh-dhahab, kanu yalbasuna al-harira, hadhihi haqa'iq la yumkin inkaruha, lakin hal aqarra ar-rasul dhalik. Mereka kaum muslim minum sambil berdiri, mereka memakai emas dan yang laki-laki maksudnya ini ya. Mereka memakai pakaian sutra. Semua ini pada hakikatnya tidak bisa diingkari. Akan tetapi apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mentakrir ini? Ah, itu dia. Terus. Al-jawab ankara syai'an wa aqarra syai'an. Ah, ini jawaban ilmiah. Beliau mengingkari sebagiannya dan menyetujui sebagiannya. Dan kita sudah bahas tentang emas, tentang pakaian sutra, kan tidak mutlak. Ada yang dilarang, ada yang dibolehkan. Terus. Kama antarahu sara fi hududil munkar wa ma aqarrahu sara fi hududil ma'ruf. Fa ankara syurba qa'iman fi ahadith katsira. Wa la urida al-ifada aydan fiha hatta ma nakhruj awalan amma khattatna li anfusina min an nakhtasir al-kalam fi hadha al-mawdu' ifsahan li majal al-as'ila. Wa thaniyan inna hadhihi al-mas'ala li wahdiha tahtaju ila jalsa khassa. Lakin hasbi an arwiya lakum hadithan sahihan akhrajahu al-imam Muslim fi sahihihi min hadith Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما وفي لفظ زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. Iya, beliau membawakan tadi sudah beliau katakan. Apakah beliau menyetujui semuanya? Tidak, beliau mengingkari sebagian dan menyetujui sebagian. Dinisbahkan dengan minum sambil berdiri, kata beliau, telah datang hadis yang banyak sekali. Ini madhab Syekh berbeda dengan madhab umumnya para ulama. Kita sudah membahas di kitab Ashrub, Ashribah, kitab Ashribah tentang masalah minum sambil berdiri. Jumhur ulama membolehkan. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh, haram. Di antaranya beliau ini. Berarti beliau ini tidak takrir, ini tidak disetujui oleh Rasulullah. Langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anisyurbi qa'iman. Anisyurbi qa'iman. Dalam lafaz yang lain jazara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anisyurbi qa'iman. Berarti ketika telah ada larangan, maka tidak disetujui lagi oleh beliau. Itu maksud Syekh ingin menjelaskan itu dari satu sisi. Ya, terus. Tahrimu syurbi qa'iman. Qala rahmatullahi alaihi. Idza hadha alladhi kana yuf'al bi shahadati hadith ibn Umar fi ahd ar-rasul alaihi salam qad naha huwa anhu fa sara ma kanu yaf'alunahu amran malghiyan bi nahyi ar-rasul anhu. Lakinna ash-shatr ath-thani min al-hadith وهو أنهم كانوا يأكلون وهم يمشون ما جاءنا نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفدنا من هذا الإقرار حكما شرعيا. ترس هنا أكتفي الآن لبيان ضرورة الاعتماد على فهم الكتاب والسنة على ما كان عليه السلف الصالح، وليس أن يستقل الإنسان بفهم الكتاب والسنة كيفما بدا لعلمه إن لم نقل لجهله، لكن لا بد بعد أن تبينت أهمية هذا القيد على منهج السلف الصالح أن أقرب لكم بعض الأمثلة. Beliau mengatakan lakin asyatr tsani min al hadis, yakni ketika, kan tadi ada dua, beliau memberikan contoh ini menarik sekali dari hadis Abdullah bin Umar mengatakan bahwa kami pada zaman Rasulullah SAW minum sambil berdiri, makan sambil berjalan. Sekarang Syekh ingin melihat yang mana yang disetujui Nabi SAW dan mana yang diingkari. Apakah semuanya disetujui atau semuanya diingkari? Jawaban beliau, sebagian diingkari, sebagian disetujui. Ini lagi dalam rangka menjelaskan sunnah takririyah. Yani apa yang beliau larang berarti tidak disetujui. Syekh membawakan hadis tentang larangan minum sambil berdiri. Berarti ini yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Berarti perkataan Abdullah bin Umar bahwa kami minum sambil berdiri, kemudian datang larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani seolah-olah beliau mengatakan apa yang dikerjakan sahabat tetapi berhadapan dengan larangan Nabi, maka batal. Begitu. Karena didahulukan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan bagian yang kedua tidak dilarang oleh beliau. Ini annahum kanu ya'kuluna wa hum yamshun. Ma ja'ana nahyun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fastafadna min hadzal iqrar hukman syar'iyyan. Yani makan tidak ada larangannya. Memang enggak ada hadisnya larangannya. Belum kita temui ada hadis yang melarang makan sambil berjalan, berdiri. Enggak ada larangan secara khusus. Hanya para ulama mengkiaskan kalau minum telah dilarang mimbabil aula makan gitu. Tetapi sahabat kan makan, berdiri makan, berjalan gitu. Nah, ini kan ditakrir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham enggak maksud dari Syekh? Paham ya? Karena beliau memberikan contoh yang sangat menarik dari dua masalah. Yang satu ditakrir, yang satu dilarang. Yang satu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang satu ditakrir, disetujui. Paham ya? Butuh kecerdasan. Gitu. Kalau salah paham lah. Ya, itu. Tentang minuman telah datang hadis yang banyak menurut Syekh, larang minum sambil berdiri. Ya. Tentang makanan beliau mengatakan maja'ana nahyun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada larangan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana larangannya? Gitu. Kan butuh larangan. Sedangkan Abdullah bin Umar mengatakan kami minum pada zaman Rasulullah, kami minum sambil berdiri, kami makan sambil berjalan. Apalagi berdiri lebih boleh lagi. Iya kan? Berjalan saja boleh, apalagi berdiri. Nah, ada dua masalah. Ya, ini diantara cerdasnya Syekh Muhammad Nasiruddin Albani, rahmatullahi alaih. Ya, dan beliau terkenal kecerdasannya dan ulatnya. Ya, banyak sirahnya, perjalanan hidupnya. Ketika beliau mengatakan tentang Al-Hafiz Ibnu Hajar, yakni wanita-wanita tidak bisa melahirkan seperti Ibnu Hajar. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini di akhir zaman sekian ratus tahun dari zaman Al-Hafiz, beliau sama dengan Al-Hafiz atas kesaksian para ulama. Bahkan sebagian ulama mengatakan melampaui Al-Hafidh dalam satu sisi. Itu luar biasa. Beliau mengatakan dengan penuh tawadhu, wanita-wanita tidak bisa melahirkan lagi seperti Al-Hafidz Ibn Hajar. Memang enggak ada yang seperti Al-Hafidz. Bingung orang carinya. Gimana itu? Hah? Tapi beliau sendiri di kemudian hari seperti Al-Hafidz. Yang ngomong bukan saya, ulama juga. Bahkan dikatakan melampauinya dalam sebagian dari salah satu sisi yang Al-Hafidz tidak seperti beliau. Itu luar biasa. Bahkan melampaui bukan hanya Al-Hafidz, dari sisi yang lain lagi, yang lain dari para ulama, luar biasa. Oleh karena itu contoh yang beliau berikan menarik, dan itu butuh kecerdasan. Dari satu bab masalah ada takrir, ada yang nahyun, ada nahyun, ada takrir, ada larangan, ada yang ditakrir. Beliau bawakanlah hadis Abdullah bin Umar. Dan Abdullah bin Umar mengatakan, kami pada zaman Rasulullah SAW minum sambil berdiri, makan sambil berjalan. Nah ini apakah kedua-duanya ditakrir, disetujui Nabi SAW? Baru dibahas. Ternyata bagian yang pertama datang larangan. Beliau melarang dalam hadis yang banyak minum sambil berdiri. Ini kita lagi mengikuti fikrahnya Syekh. Saya tidak membahas tentang ikhtilaf ulama dalam bab ini, enggak. Ini karena ini kan kitab beliau. Orang pendapatnya, pendapat beliau. Ya. Kalau mengikuti pendapat para ulama jumhur, boleh minum. Sekarang ada hadis-hadis yang sudah kita bahas panjang lebar. Ya. Bagian yang kedua itu menurut beliau enggak ada. Kan tegas beliau katakan, ma ja'ana nahyun an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fastafadna min hadzal iqrar hukman syar'iyan. Lihat kata-katanya, tidak datang kepada kita larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita dapat mengambil faedah dari persetujuan Rasulullah SAW ini sebagai hukum syar'i. Nah, ini pemikiran beliau. Kemudian beliau nanti akan memberikan contoh tentang kenapa kita berpegang dengan Al-Kitab dan Sunnah harus kita kaitkan ala manhaj salafina salih. Kenapa? Ini perlu contoh gitu. Iya kan? Perlu contoh. Tadi kan beliau sebelum menjadikan contoh, dalam sunnah itu terdiri dari kaul, dari perbuatan fi'il, dari takrir. Sabda Rasulullah, perbuatan Rasulullah SAW, dan takrir Rasulullah SAW. Ini sudah nyata dijelaskan oleh beliau. Jelas sekali. Sekarang beliau ingin menjelaskan lagi, lebih luas lagi. Kenapa harus kita kaitkan ala manhaj salaf? Kenapa? Nah, itu beliau nanti akan membuat amsilah, contoh-contoh. Barangkali pada Sabtu yang akan datang insyaallah akan kita lanjutkan nomor ke 26. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.